Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab di Kitabul Buyu' dari kitab Manhajus Salikin, masih dalam bab Al-Luqafah wal-Laqib. Pembahasan tentang masalah Luqafah telah lewat macam-macamnya, ada 4 macam telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu. Kemudian muallif rahimahullah Syekh Sa'di membawakan hadis. Beliau menyatakan wa an Zaid bin Khalid al-Juhani, dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala, berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu 'anil luqafah, lantas orang tadi bertanya tentang luqafah. Ini dalil akan perkara yang sedang kita bahas, yakni perkara luqafah. Fasa'alahu 'anil luqafah, yakni bertanya tentang hukumnya, hukum-hukum seputar luqafah. Harus dibagaimanakan barang temuan tersebut. Dan ini juga menunjukkan akan hirsnya para sahabat di dalam al-ilm, menuntut ilmu, bertanya kepada ahlul ilm pada perkara-perkara yang dituntut padanya ilmu. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan buah daripada pertanyaan yang ditanyakan kepada ahli, maka berbuah ilmu. I'rif ifasaha wa wika'aha, kamu kenali wadahnya, dan kamu kenali segelnya. Wika itu yakni tali yang digunakan untuk mengikat, menyegelnya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan fakhirqataha, juga khirqahnya. Ini jenis kainnya. Terbuat dari apa? Kalau sekarang ya tentunya tidak mesti kain. Memang di situ bisa berupa mungkin terbuat dari kulit, dari plastik, dari kain juga mungkin. Dan misalnya, atau dari dompet, tas. Pada masa tersebut, ya buntalan begitu. Buntalan itu terbuat dari apa? Kemudian yang digunakan sebagai pengikat buntalan tersebut apa? Ya tentunya dikenali dengan baik. Dengan pengenalan yang dengan itu memungkinkan untuk dia bisa menentukan di saat ada datang orang yang mengklaim bahwa barang itu miliknya. Di saat dia menyebutkan ciri-cirinya, dia pastikan ini memang betul pemiliknya. Kemarin hasanah, kemudian setelah itu umumkan selama 1 tahun. Dimana di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rincian hukum terkait dengan orang yang mengambil barang lukotoh, mengenali dengan seksama ciri-ciri daripada barang tersebut, nifasnya dan wikahnya. Kemudian setelah betul-betul menguasai ciri-ciri tersebut, mengumumkannya. Bagaimana kemarin telah disebutkan bagaimana tata cara mengumumkan di awal-awal ditemukannya barang tersebut, tentunya intensitasnya lebih, bisa sehari sekali, setiap hari begitu. Dia datangi tempat-tempat berkumpulnya orang. Dia sampaikan, adakah di antara orang-orang yang di sini merasa kehilangan sesuatu? Tentunya kalau itu adalah barang yang berharga, orang yang kehilangan tadi sudah langsung paham. Ini yang dimaksudkan adalah barang saya. Tidak perlu untuk kemudian barangnya seperti apa dan sebagainya. Yang bertanya barangnya seperti apa, ya berarti bukan dia. Justru di saat seseorang mengatakan, iya, saya kehilangan sesuatu, baru dia yang akan ditanya, apa barang yang kamu kehilangan itu? Barangnya apa, seperti apa? Saya kehilangan dompet. Sedangkan yang tadi dia temukan bukan dompet. Misalnya. Maka dia bisa langsung mengatakan bukan itu yang dimaksudkan. Jadi disampaikan secara umum, kehilangan barang. Atau kalau uang ya disebutkan, siapa yang merasa kehilangan uang. Kalau itu benda yang berharga, seperti jam tangan, kalung, mungkin ya. Dapat di jalan kalung emas. Misalnya, dia ambil berarti dia wajib untuk mentakrifnya. Kalung emas, tentunya sesuatu yang bernilai. Ya lihat ciri-ciri daripada kalung tersebut, mungkin ada liontinnya, bagaimana, apa warnanya liontin tersebut, kemudian bentuk daripada kalungnya seperti apa. Al-Muhim dia betul-betul kuasai ciri-ciri daripada kalung tersebut. Dia sampaikan di pintu-pintu masjid, ya di luar, dalam artian tidak di dalam masjid. Kenapa? Karena memang ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, Man sami'a rajulan yansudu dhalatan fil masjid falyakul la raddah Allah alaih. Fainal masajid lam tubna bihada. Barang siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan kehilangan di masjid, maka utapkan kepada dia. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu. Masjid dibangun bukan untuk itu. Masjid bukan menara siaran. Masjid untuk ibadah. Dan kemudian gunakan untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Woro-woro. Pengumuman. Barang siapa yang melihat ayam serama milik Bapak pulang, di masjid umumkan ayam serama. Tidak sepantas. Kemudian beliau menyatakan, fa in jaa sahibuha wa illa fasa'na biha. Kalau datang pemiliknya, itu yang diinginkan, diharapkan dengan ditarik, diumumkan ya, supaya pemiliknya datang. Alhamdulillah, kelas. Selesai urusan. Serahkan kepada pemiliknya. Wa antum nakal ajr. Kamu dapatkan pahala dengan itu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tetapi jika tidak datang, sudah ditarif dan telah berlalu 1 tahun, maka itu menjadi miliknya untuk dia manfaatkan. Artinya setelah 1 tahun itu sudah tidak ada lagi kewajiban bagi dia untuk menarif. Meskipun ada kemungkinan setelah 1 tahun itu datang pemiliknya, ya wajib untuk dikembalikan. Kalau yakin bahwa itu adalah miliknya. Kalau ternyata sudah dimanfaatkan karena sudah lewat 1 tahun, ya dinilai kadarnya. Dinilai kadarnya. Atau dijelaskan secara kekeluargaan. Ya ini disebut dengan islah. Dan babul islah telah lewat. Dalam perkara seperti ini pun bisa islah. Kalau memang nilainya besar dan sudah terlanjur termanfaatkan. Tetapi jika tetap pemiliknya meminta ganti daripada apa yang telah dimanfaatkan, dia wajib mengganti. Dan boleh untuk disedekahkan itu dan utama, tetapi tidak wajib. Ya, barang temuan itu tidak wajib, kemudian harus disedekahkan. Kemudian laki-laki tadi bertanya. Al-fadalatul ghanam. Bagaimana kalau yang saya temukan itu adalah seekor kambing. Kambing yang lepas. Tidak diketahui pemiliknya. Lepas dan tidak diketahui pemiliknya. Kalau kambingnya diketahui, di kampung itu tidak ada yang memiliki kambing kecuali Bapak Pulan, ya sudah. Pegang, kasihkan pemiliknya. Itu definisi daripada lukotoh ya kemarin. Barang yang tidak diketahui siapa tuannya, pemiliknya. Sebutan ghanam di sini adalah satu contoh saja. Masuk di dalamnya adalah binatang-binatang yang lain yang tidak sanggup untuk membela dirinya dari sergapan-sergapan binatang buas lainnya. Masuk di dalamnya adalah mungkin anak sapi, terdiat, masih kecil. Kalau sapinya mungkin dia bisa, tapi anak sapi masih kecil. Kalau honam, raja masuk tentunya tempe lebih-lebih lagi. Kemudian juga ayam. Walaupun ayam bangkok, ya tetap saja dia masuk dalam kategori yang tidak bisa mempertahankan diri. Maka Rasul menyatakan, "Qal hiya laka auli akhi, auli dzib." Kambingnya itu untuk kamu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Yakni imma kamu ambil, atau kalau tidak diambil oleh orang lain, atau kalau tidak ya dimakan oleh serigala. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad menyatakan fihi jawazul tiqatil ghanam wa anna syata idza lam ya'ti sahibuha wa hiya milkul mu'taqid. Padanya ini pada hari ini. Jadi yang faedah bolehnya memungut, mengambil kambing. Dan bahwasanya kambing itu apabila pemiliknya tidak datang mengambilnya, maka kambing itu diambil sama pemungutnya. Fayu khoyar, maka si pemungut tadi ya, dia diberi pilihan. Baina akliha filhal, untuk kemudian dia menyembelih dan memasaknya, memakannya pada saat itu juga. Wa alaihi kimatuha, dan dia tentunya karena dia mengambil hukum multaqid telah lewat ya. Siapapun yang mengambil berarti dia dhoman ala ayyi hal. Karena dia mengambil. Dhoman apa kalau dhoman dalam artian untuk yang ta'arif itu setelah lewat 1 tahun. Kalau yang ini kan tidak ada kaitannya dengan lewat 1 tahun. Saat itu juga dia mengambilnya, kemudian dia manfaatkan, di saat manfaatkan ini wajib bagi dia untuk menebusnya. Nah, dia makan harta orang lain dalam hal ini. Wa alaihi qimatuha, ini dia membayar nilainya. Misalnya ditaksir harga kambing yang dia makan, ukuran kambing tersebut. Ya, kalau kambing jantan mungkin agak mahal. Sekitar mungkin di atas 1,5 juta, 2 juta. Kambing betina ya sekitar 1 juta. Kalau agak gemuk 1,5 juta. Dikembalikan kepada urf imahnya tersebut. Fa yukhayyar baina akliha fil hal wa alaihi qimatuha wa baina bai'iha wa hifdhi tsamaniha. Boleh bagi dia untuk memakannya kemudian ditaksir berapa nilainya untuk di saat datang pemiliknya, misalnya telah lewat, ada orang mencari kambing, kambingnya bagaimana, tirinya seperti apa, dia tahu ini sudah saya beli, ya, dia bayar. Atau dia menjualnya, kemudian hasil penjualan tersebut dia jaga. Itu sama nih. Sampai di saat datang pemiliknya dikasihkan. Ini kalau tidak di, apa namanya, tidak saya jual ini, bisa dimakan serigala, bisa dicuri sama maling dan sebagainya. Maka cara menyelamatkannya ya saya jual, kemudian ini nilainya. Nilai daripada penjualan kambing kamu. Wa baina tarkiha wal infaq 'alaiha min mali, atau dia biarkan, tidak disembelih, tidak dijual, dia pelihara dan dia kasih makan. Dari hartanya. Sampai datang pemiliknya. Dan tentunya dia bisa dalam hal ini tabarruk, ya, berbuat baik kepada saudaranya, atau dia bisa meminta ganti rugi, selama ini saya telah ya memberi makan kambing kamu, maka ya hitungan daripada seorang yang mengembalikan kambing lah, berapa kira-kira satu bulan secara urut begitu diberi bayar ya, sebagai ganti daripada memberi makan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumtir, al-hayawan alladhi la yamtani' min shigari sibaa' qadda'an wal ma'iz wa shigari al-ibil wa ma asbahaha fahadihi yajuzu iltiqatuha wa yunfaq 'alayha wa yurja' biha 'ala rabbiha in wujid. Binatang-binatang yang tidak mampu menjaga diri dari binatang-binatang buas yang kecil, yakni semisal serigala, anjing, itu adalah binatang-binatang buas yang terhitung shighar. Kibarnya ya singa, harimau. Binatang-binatang yang tidak mampu untuk menjaga diri dari anjing, ya, dari kucing, dari garangan, dari serigala. Gitu. Contohnya apa? Qabdan wal ma'is. Seperti domba ataupun kambing. Atau anak unta. Anak unta. Hasil. Atau yang semisalnya. Perdet. Anak kerbau namanya apa? Kudel. Kudel. Ini murojaah bahasa Jawa. Anak kuda ada enggak namanya? Belu. Ya masuk itu, belu. Anak kuda. Fahadhi yajuz iltiqatuha, maka yang seperti ini boleh untuk diambil. Kemudian diberikan makan dan sebagainya. Dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya kalau dijabat. Fa'in khasya antazi dan nafaka ala qimatiha fa'innahu yabbat sifatiha thumma yabi'uha wayafad samanaha li rabbiha. Kalau dia khawatir akan terus bertambah nafkah, ya ini dia harus mengeluarkan banyak biaya ini terus-terusan seperti ini. Kalau dia pelihara, nggak kunjung datang pemiliknya, maka dia hafalkan ciri-cirinya. Dia hafalkan dengan seksama. Ciri-ciri binatang yang dia ambil tadi itu, yang dia pungut tadi. Kemudian dia jual. Setelah itu berapa nilainya dia pegang untuk dia serahkan kepada pemiliknya. Fa idza jaa wa wasafaha wa tabaqatil awsafu 'alal mawjud fa innahu yu'tihi thaman. Apabila datang pemiliknya kemudian dia mampu untuk mempresentasikan dengan tepat bahwa ini kambingnya demikian. Kambing saya yang hilang sudah selama mungkin beberapa hari yang lalu dan tepat memang sifat-sifatnya. Maka ia berikan kepada dia. Ini betul-betul pemiliknya. Baik, berikutnya si penanya kembali bertanya kepada Rasul. Qal fadalatul ibil, bagaimana dengan yang ucul, yang lepas, bebas, yang kemudian tidak dikenal dan tidak diketahui sebab pemiliknya itu adalah seekor onta. Bagaimana? Barang tersebut berupa binatang onta. Dolatul ibil. Ibil ini juga contoh saja. Semisal dengannya adalah sapi, kerbau, udah. Dan dia bisa mempertahankan diri dari sergapan-sergapan binatang-binatang buas yang kecil. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Kal malah kewalah, apa urusan kamu dengannya?" Ya, ini istifham ingkar, ya. Ini pengingkaran dari Rasulullah SAW. Tidak ada perlunya dan tidak ada masalah kau ambil pusing dengannya. Tidak perlu untuk kemudian kamu ambil pusing dengannya. Kamu biarkan aja, tidak ada masalah itu. Kontak. Tidak dikhawatirkan nanti mati kelaparan juga tidak, mati kehausan juga tidak, ya. Ataupun akan disambar sama binatang juga tidak, binatang buas. Dibiarkan dia tetap hidup sampai ketemu sama pemiliknya sendiri, biarkan aja. Begitu. Rasul menyatakan ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma wa ta'kulu syajar. Ada empat perkara di sini yang disebutkan oleh Rasulullah. Unta bersamanya kantung airnya. Sekali minum bisa berliter-liter itu unta pada tubuhnya. Terkandung air. Dia mampu dengan itu berjalan bermil-mil, berkilo-kilometer tanpa henti di padang pasir. Ini unta juga dia memakai sepatu. Sepatu di sini kalau kuda seperti tapal kuda itu yang dibuat sama pemiliknya. Kalau unta itu sudah memang dari khilqahnya, artinya dalam dari bentuk ciptaannya memang sudah demikian, luar biasa Allah menciptakan. Apalah yang duruna ilal ibidi kaifa khuliqat? Tidakkah mereka memandang, melihat, perhatikan kepada unta bagaimana dia dicipta? Perhatikan penciptaan unta yang luar biasa. Kaki-kakinya, bobot unta itu bisa 1 ton lebih satu ekor ya. Bobotnya unta. Artinya unta yang besar berat. Akan tetapi kaki kita yang kita mungkin bobotnya enggak sampai 100 kilo ya. Di padang pasir ambles kaki. Bles. Itu unta bisa ngambang. Ya, bisa seperti pakai sepatu gitu. Ya plek plek plek enak sekali jalannya. Memang Allah ciptakan kakinya berbeda dengan kaki-kaki binatang yang lain. Seperti punya sepatu sehingga Rasul menyebutnya sebagai hida. Seperti sepatu kakinya itu. Sehingga walaupun nyeker, nyeker itu bahasa yang punya nyeker ya ayam. Kalau unta ini bagaimana? Ya, dia seperti memakai sepatu dengan fisik yang seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang dikhawatirkan untuk kemudian mencederai kakinya. Yang mungkin membuat nanti dia binasa. Enggak. Terjaga dia. Kemudian juga disebutkan di sini, dari dulma, dia bisa kapan saja mau untuk datang ke tempat-tempat yang ada di situ air untuk dia kemudian minum. Sepuas dia. Kenapa? Karena tidak ada binatang yang sanggup untuk menghalaunya. Ini unta. Sama sekali tidak dikhawatirkan dia nanti akan mati kelaparan ataupun kehausan. Takulus sajar, dia bisa makan pepohonan. Maksudnya ya dedaunan. Bahkan daun-daun yang tinggi menjulang begitu. Lehernya memang panjang. Ya kan? Unta. Bahkan pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Dan pepohonan di padang pasir rata-rata ya berduri semua. Rata-rata ya. Durinya itu nyongot-nyongot panjang-panjang. Mungkin segini panjangnya. Satu jari itu. Durinya. Dan bukan duri yang jarang-jarang gitu, hampir satu batang, satu ranting itu duri, penuh dengan duri. Kita nyentuh saja mungkin khawatir akan tertusuk oleh duri tersebut. Tetapi onta makan duri itu seperti makan kerupuk. Oh iya. Dan Ana nyaksikan sendiri bagaimana onta makan ya daun duri. Bidara kalau di daun yang berduri, yang durinya enggak seperti bidara-bidara yang ada di Indonesia. Yang di sana itu. Ya. Masya Allah. Nyongot-nyongot gitu. Mengerikan. Itu Ana perhatikan melunguan. Lihat sendiri. Kremus, kremus, kremus, kremus. Masya Allah. Subhanallah. Apalah yang durinya ilang. Ibil. Kayak kok lihat kok. Perhatikan betul ini bagaimana diciptai makhluk yang luar biasa ini. Makan duri seperti makan kerupuk. Luar biasa. Masya Allah. Ini kehebatan onta. Bahkan di saat badai sekalipun tidak ada masalah dengan onta. Ya. Di padang pasir badai. Sudah mengerikan sekali. Onta dia tetap bisa berjalan dengan tenang. Ya. Karena matanya ada selaput. Yang kalau ada badai itu dia bisa menutup. Dan dia tetap bisa berjalan dan melihat. Ora wedi klilipan. Itu onta. Makhluk yang luar biasa. Hatta yalqaha rabbuha, sampai kemudian ketemu sama pemiliknya. Ya, ini dengan keempat sifat ini ya. Dia terjaga dari sesuatu yang mengkhawatirkan keselamatannya sampai kemudian ketemu sama pemiliknya sendiri. Nah, kalimat hatta yalqaha rabbuha di sini ada satu faedah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Beliau menyatakan qauluhu hatta yajidaha rabbuha hadza ta'lilun. Sabda beliau sampai kemudian pemiliknya mendapatinya. Ini merupakan illah alasan. Yusiru ila annahu idza kana fi makan yukhsha an ya'khudaha qutta'ut tariq fa innahu yaltaqifuha. Yang dengan itu mengisyaratkan bahwasannya apabila sang onta tadi berada di satu tempat dikhawatirkan akan diambil oleh para penyamun. Diambil oleh para penyamun, para perompak, para perampok. Fa'innahu yaltaqifuha, maka boleh tetap untuk kemudian megang dia di bawah. Wala ba's, dan tidak mengapa. Li'annahu fi hadhil hal, karena dalam kondisi seperti ini, unta berada di tempat yang mengkhawatirkan, biasa di situ, dikhawatirkan akan dibawa lari sama orang. Para penjahat. Yaghlib 'ala dhann anna sahibaha la yajiduha. Prasangka kuat bahwa pemiliknya tidak akan mendapatinya. Akan lebih keduluan sama para penyamun, para penjahat, para bandit. Mengambilnya kemudian mungkin menyembelihnya, memakannya di situ. Ataupun kemudian dia bawa dan dijual di tempat yang lain. Kalau memang keadaannya demikian, kata saya, tidak mengapa bagi dia untuk kemudian mengambilnya, menyelamatkan harta daripada milik saudaranya tersebut. Demikian ahkam daripada luqatah secara umum. Hukum-hukum ya masih tentunya ini hukum-hukum secara global disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dengan penjabaran-penjabaran yang telah lewat. Lantas, apa yang dianjurkan bagi kita di saat kita mendapati lukotok? Apakah dianjurkan untuk kemudian kita mengambilnya dengan risiko tadi itu dia harus tarik dan sebagainya? Ataukah dia membiarkannya saja? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan al-afdal al-i'tiqad. Yang paling utama, memang tidak wajib, tetapi yang paling utama adalah al-i'tiqad. Dia pungut, dia ambil. Li'anna min wajibil muslim an yahfaz ma la akhihil muslim. Karena termasuk daripada kewajiban muslim, tentunya dia menjaga harta saudaranya muslim. Jadi kalau ngambil itu tujuannya dan niatnya adalah menjaga harta saudaranya. Ya. Bukan niatnya ini adalah Masya Allah dapat faedah, bukan. Ini Masya Allah dapat amanah. Harta saudaranya dia jaga. Jadi kalau lihat ada uang jatuh satu box di jalan, bagaimana kira-kira? Ya. Ambil orang, ambil orang, ambil orang. Ya, ngitung benih begitu. Tidak. Ada ilmu di situ. Kalau ngambil ada risikonya. Ya, ada konsekuensinya. Ini adalah saudara, ini adalah harta saudara saya. Dia ambil, dia jaga untuk kemudian dia niatkan tarif. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wal takun indaka wadi'ah. Wadi'ah yakni amanah. Hendaknya harta lokota tersebut berada di sisimu sebagai harta titipan. Ini amanah yang kamu jaga. Fa in jaa'a talibuha yauman minad dahr fa'addiha ilai. Apabila datang pemiliknya yauman minad dahr, kapanpun kamu ketahui itu adalah pemiliknya, fa'addiha ilai, berikan kepadanya. Bukhari Muslim. Jadi ini merupakan harta amanah. Ya, kalau kita mengambilnya maka kita siap untuk kemudian mentarifnya. Adapun pendapat daripada Malikiyah dan Hanabilah, ya, kebalikan daripada pendapat Syafi'iyah dan Hanabiyah, justru memakruhkan untuk mengambilnya. Memakruhkan untuk mengambilnya, biarkan saja. Tidak ada urusan, itu bukan harta kamu, biarkan saja. Tidak usah diambil. Dengan itu kamu tidak memiliki tanggungan. Baru azimah. Lepas dari tanggungan. Dan itu ahwat. Itu lebih selamat bagi kamu. Bagaimana hal ini merupakan madhabnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kalau seseorang mengambilnya berarti dia menghadapkan dirinya kepada mara bahaya. Siapa yang mampu untuk menjamin dia sanggup kemudian ya mentarifnya, mengumumkannya dalam keadaan itu uang jumlahnya besar. Ya. Uang satu box ya, ada 100 juta bisa jatuh di jalan. Kok bisa uang sebanyak itu jatuh di jalan? Nah, mungkin saja. Ya, dia baru saja ngambil dari bank. Dia ini hanya sekedar petugas dari mungkin perusahaan, ya kan, kurir misalnya. Tasnya lupa di seretkan begitu atau tasnya sudah terlalu lama rapuh. Kemudian berodol tanpa tahu. Kan mungkin pernah kejadian yang seperti itu. Pernah terjadi. Uang yang sejatinya itu digunakan untuk membayari karyawan. Jatuh di jalan. Terjadi. Ya, kalau kaum muslimin mayoritas sekarang ya. Kauman mereka karena tidak tahu tentang itu seperti ini. Ini rezeki nomplok. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini rikas, keluarkan 10%, selesai. Bukan rikas ya sih. Ya. Ini ada hukum tersendiri, ini luqathah ini. Jadi perlu untuk dipelajari. Amanah kalau diambil maka harus ditarik. Sehingga pendapat yang kedua Malikiyah dan Hanabilah menyatakan apa hukumnya? Ya makruh diambil. Justru makruh. Karena dikhawatirkan ya akan tergoda dengan banyaknya harta tersebut, kemudian dia menelantarkan apa yang menjadi kewajibannya. Atau mungkin ya dia memang betul mentakrif, tapi dia tidak serius mentakrifnya. Ya. Rasul menyatakan satu tahun dia takrif. Ya, betul satu tahun, tetapi hanya satu bulan sekali, itu pun di tempat-tempat yang ya mustahil ada orang yang di situ kemudian kehilangan uang sebanyak itu. Yang penting kan satu tahun sudah tak tarif kok, satu bulan sekali tak tarif. Di mana? Di kumpulan para pemulung. Nah ya enggak mungkin uang segebok gitu mereka yang punya. Ya. Al-Muhim, kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini. Ya. Sehingga dari madhab Hanabilah dan juga Malikiyah menyatakan yang lebih selamat bagi kamu ya tinggalkan saja, biarkan. Itu lebih selamat bagi agama. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat pertama tentunya bagi orang-orang yang memang memiliki ya sedekah billah, sedekah Allah, kejujuran terhadap agamanya, terhadap amanah dan seterusnya, maka yang pertama ini tentunya lebih afdal menjaga daripada harta saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih tersisa pembahasan tentang masalah al-aqil. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.